Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Secara singkat serta jasa-jasa dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Sebenarnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mengikuti bimbingan, arahan mereka. Jadi perintah untuk mencontoh mereka. Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di. Dalam kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran al-khulafa ar-rasyidun yang datang sepeninggalku. Abu Bakar adalah salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun. Bahkan dia adalah manusia terbaik di tengah-tengah umat ini setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam ditanya oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ayyun nasi ahabu ilaik? Manusia siapakah yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasul, Aisyah. Ya, Aisyah orang yang paling saya cintai. Sahabat Amr bin As kembali bertanya, wa minar rijal, dan dari kalangan lelaki ya Rasulullah? Qala abuha, kata Nabi, ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini qala al-mu'allifun habidahumullah islamu wa ba'du masyahidihi. Islamnya Abu Bakar dan sebagian peperangan yang diikuti oleh Abu Bakar. Kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu sari' al-istijabati li da'wati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu syari'al istijabah. Syari'al istijabah. Beliau cepat dalam menyambut terhadap ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad udda Abu Bakar As-Siddiq awwala man amana min ar-rijal. Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang pertama beriman dari kalangan lelaki. Faqad akhbara an-nabiy alaihi salatu wasalam annahu lamma ba'itha kadzabahu an-nas wa saddaqa Abu Bakar. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengkhabarkan bahwa ketika beliau diutus oleh Allah, manusia-manusia itu mendustakan dakwah beliau dan mendustakan dakwah Nabi, sementara Abu Bakar justru mempercayai. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengkhabarkan bahwa ketika beliau diutus oleh Allah SWT, beliau berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah, maka manusia ini menentangnya, manusia ya mengingkarinya, mendustakannya, sementara Abu Bakar justru mempercayainya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha ba'asani ilaikum faqultum kadzabta. Waqala Abu Bakr sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi fa hal antum tariku li sahibi marratain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian, lalu kalian mengatakan engkau berdusta wahai Muhammad, sementara Abu Bakar mengatakan Muhammad benar. Kata Rasul, dan Abu Bakar membantuku dengan dirinya dan hartanya. Apakah kalian mau meninggalkan bagiku temanku ini? Ini adalah pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang bagaimana Abu Bakar beliau mempercayai di saat umumnya manusia ya menentang dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan hanya ikut dalam dakwah ini atau mempercayai dakwahnya Nabi, bahkan beliau berjuang, beliau berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya untuk agama ini. Beliau berjuang, beliau berkorban untuk agama ini dengan hartanya, dengan jiwanya. Wa qasahiban Nabi alaihi salatu wasallam bi hijratihi ila al-Madinah. Abu Bakar telah menemani Nabi alaihi salatu wasalam dalam berhijrah ke Madinah. Jadi ketika Mekah waktu itu tidak kondusif lagi, dan perlakuan orang-orang Mekah waktu itu semakin hari semakin menambahkan permusuhan yang luar biasa. Maka Allah mengizinkan Rasul dan kaum muslim itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka para sahabat berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, satu demi satu, tidak bisa terang-terangan. Nah, mata-mata kaum musyrikin senantiasa memantau pergerakan kaum muslimin, terutama orang-orang yang lemah, khawatir kalau kemudian hijrah, kemudian ditangkap, kemudian disiksa atau dipaksa untuk murtad. Namun berbeda dengan Umar Ketika dia berhijrah, dia menantang. Siapa yang ingin kehilangan? Siapa yang anaknya ingin kehilangan ayahnya, temui saya di tempat ini. Siapa yang istri ingin kehilangan suaminya, silahkan temui saya di tempat ini. Tidak ada orang yang berani untuk menghadang Umar. Setelah para sahabat satu demi satu mereka berhijrah, lalu setelah itu Nabi alaihi wasallam berhijrah. Jadi Nabi itu bukan ya beliau hijrah lebih dulu kemudian sahabat ditinggalkan, tidak. Sekiranya sudah pada hijrah baru Nabi ya berhijrah. Jadi seorang pemimpin itu bukan menyelamatkan diri dulu kemudian urusan ya ya rakyatnya atau ya pasukannya itu mau selamat atau tidak enggak peduli, oh tidak. Sekiranya para sahabat sudah pada berhijrah, Nabi akhir-akhir berhijrah. Waktu itu Abu Bakar ingin berhijrah pula, tapi Nabi SAW meminta untuk menunda dulu, untuk menemani beliau berhijrah. Dan tentu yang menemani Nabi berhijrah ini bukan perkara yang ringan. Ya, beliau adalah target pembunuhan. Seorang menemani orang yang dikejar-kejar mau dibunuh. Abu Bakar menemani Nabi untuk berhijrah yang beliau dikejar-kejar untuk dibunuh. Tentu ini pengorbanan luar biasa dengan ya dengan nyawanya. Abu Bakar pun mempersiapkan bekal. Mempersiapkan bekal, kendaraan, untuk Nabi alaihi wasallam dan untuknya. Dan bahkan Abu Bakar menyewa seorang khirid, seorang penunjuk jalan yang bisa mengantarnya ke Madinah. Bukan berarti mereka tidak ngerti jalan ke Madinah, tapi jalan yang ini bukan jalan yang umum, jalan yang ya saya jalan tikus lah. Itu seorang bernama Abdullah bin Uraiqit. Kalau dia seorang kafir, tapi seorang penunjuk jalan yang profesional. Dia ngerti sayembara. Ya. Dari kaum musyrikin barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad baik hidup atau mati, dapat sekian-sekian dari unta. Sebuah sayembara yang sangat menggiurkan. Namun Abdullah bin Uraiqit ini dia tidak tergiur. Meskipun dia musyrik, dia kafir, dia tidak tergiur ya dengan sayembara ini. Dia seorang ya penunjuk jalan yang profesional, ya tugas dia hanya ya menyampaikan ya orang yang memesannya. Disebutkan di sini waqa sahiba nabi alaihi salatu wasallam bi hijrati ila madinah. Dan Abu Bakar menemani Nabi alaihi salatu wasallam di saat hijrahnya Nabi ke Madinah. Bukan sekedar menemani seperti seorang menemani temannya di atas kendaraan, di atas mobil, di atas bis, di atas pesawat juga. Ini perjalanan yang mencekam. Perjalanan yang apa? Mencekam. Taruhannya adalah nyawa. Abu Bakar siap untuk menemani Nabi yang seperti itu. Dalam kondisi seperti itu. Fanazalatil ayatul karimah. Maka turunlah ayat yang mulia yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar. Menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar yang menemani Nabi di saat hijrahnya Nabi. Allah mengatakan, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kalian tidak mau membela Muhammad, sungguh Allah telah membelanya di saat ia diusir oleh orang-orang kafir. Tsaniyatsnaini dua dari dua orang, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di gua. Idyakulu disahibi, ketika Muhammad mengatakan kepada temannya. Allah sebutkan Abu Bakar, temannya Nabi, sahibihi. Ini luar biasa. Sembarangan kalau seorang menjadi temannya Nabi. Mesti ini orang pilihan. Nabi orang yang baik, Allah pilihkan bagi Nabi orang yang baik pula. Di saat Muhammad mengatakan, di saat Rasul mengatakan kepada temannya, La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Atau bersama kita. Lalu Allah menurunkan ketenteramannya kepada beliau. Dan Allah kokohkan beliau dengan pasukan yang kalian tidak lihat. Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Dan agama Allah itulah yang mulia. Dan kalimat Allah itulah yang mulia. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah SWT menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah temannya Nabi di saat hijrahnya beliau alaihi salatu wasalam. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, sungguh Allah bersama kita. Rasul alaihi salatu wasalam pada malam hijrahnya itu dikepung oleh kaum musyrikin. Di mana para pemuda-pemuda yang kuat dari semua kabilah itu mengepung rumah Nabi alaihi salatu wasalam dengan pedang yang terhunus. Menanti kapan Muhammad keluar, mereka akan bersatu untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Pengumpulan ini adalah hasil dari musyawarah. Hasil daripada rapat darurat yang diadakan oleh para petinggi-petinggi Quraisy di Darun Nadwah. Di mana ketika pengambilan keputusan ini, datang iblis menjelma sebagai seorang manusia dari Najd yang ikut nimbrung dalam musyawarah tersebut. Di mana orang-orang yang bermusyawarah mereka mengemukakan usulan-usulan mereka, ide-ide mereka untuk menghadang dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ada dari mereka yang mengusulkan, Muhammad kita penjarakan. Kalau dia dipenjarakan sudah tidak bisa berdakwah. Aman sudah, tidak akan mengganggu, berhala-bahala kita, tidak akan mengganggu adat istiadat nenek moyang kita. Iblis yang waktu itu hadir menjelma sebagai manusia. Jadi ternyata di masjid ada orang yang mereka, bukan dari golongan mereka. Oh, bisanya masuk di majelis itu ikut rapat. Kata iblis, ini pendapat yang keliru. Kalau kalian memenjarakan Muhammad, tidak akan lama Muhammad akan dikeluarkan oleh teman-temannya dari penjara itu. Ada lagi yang usul, kalau demikian kita usir Muhammad dari sini. Kita usir, sudah. Biar dia di luar, kita enggak urusan, yang penting kita aman. Iblis pun mengatakan, ini pendapat yang keliru. Kalau kalian mengusir Muhammad, dia akan menyusun kekuatan guna menyerang kalian, habis kalian. Semua usulan dikomentari oleh apa? Iblis. Kemudian muncullah Abu Jahal, dia mengusulkan sebuah usulan dan di sana ada solusinya. Sayang, Abu Jahal itu sebenarnya orang yang secara akal itu orang yang pintar. Tapi sayang, tidak diberi oleh Allah Nurul Iman. Kata dia, kalau menurut saya, Muhammad harus kita bunuh. Caranya, nanti sudah membaca, kalau gak dibunuh gak akan mungkin. Ini terus berkembang agamanya Muhammad ini. Tapi kalau semata-mata dibunuh, ya berat nanti urusannya. Maka dia mencarikan jalan. Bagaimana cara membunuhnya? Cara membunuhnya seperti ini. Kita kumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari semua suku. Ya. Kemudian ya mereka bersepakat membunuh Muhammad. Ya nanti Bani Hashim, keluarga Muhammad, tidak akan bisa memerangi kabilah-kabilah sebanyak ini. Ujung-ujungnya mereka paling minta apa? Dia tebusan, sudah kita tebus. Ya kan? Iblis mendengar usul seperti ini, kata Iblis, ar-ra'yu ra'yul fata. Pendapat yang benar, pendapat orang ini. Ini yang benar. Kemudian mereka memutuskan bahwa Muhammad harus dibunuh. Pada malam yang mereka sudah sepakati untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengepung Nabi. Nabi ada di rumah. Dan Nabi pun merasa bahwa mereka akan yang menghabisi Nabi alaihi salatu wasalam. Dan saat genting seperti itu, Nabi memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah Nabi alaihi salatu wasalam memakai selimutnya Nabi. Ali pun siap. Seorang pemuda yang mukmin siap berkorban untuk Islam. Ketika malam ya telah tiba dan mereka telah mengepung ya, rumah Nabi sehingga tidak ada celah sedikit pun yang darinya Nabi bisa lolos. Mereka menunggu tidak keluar. Maka Nabi alaihi wasallam keluar dengan mengambil segenggam dari debu kemudian menaburkan pada wajah-wajah mereka. Seraya Nabi membacakan ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Nabi menembus barisan ya para pemuda-pemuda yang ya di tangan mereka pedang terhunus, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Setelah pagi datang ya, dan mereka dari lubang atau dari celah pintu lihat Muhammad tidak bangun-bangun. Kemudian ada orang menghabarkan ya bahwa ya Muhammad sudah tidak ada lagi di sini. Ya. Kalian nunggu apa? Maka mereka pun mencongkel pintu rumah Nabi. Ketika membuka selimutnya, ternyata yang ada hanyalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda tidak bisa membayangkan seperti apa ya teror yang mereka ya lancarkan kepada Ali, dan waktu itu kondisinya luar biasa. Tapi Nabi sudah, ya apa namanya, selamat. Mereka membuat makar, namun Allah memiliki makar yang lebih canggih dari makar mereka. Posisi Madinah itu, ya, kalau dari Mekah, orang berjalan ke utara. Dan orang-orang kafir Quraisy pun berpikiran mesti Nabi ini akan mengarah ke utara. Jadi ternyata tidak, Nabi mengarah ke selatan. Ya, ini juga strategi. Ya, dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Ya. Nabi justru mengarah ke selatan, kemudian Nabi bersembunyi di goa. Bersembunyi di goa. Kaum musyrikin pun mereka membuat sayembara besar. Siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad baik hidup atau mati mendapat sekian dari Allah. Selama kurang lebih 3 hari Nabi di goa. Secara umum, kalau pencarian orang hilang, ya 3 hari gak ketemu, biasanya orang yang mencarinya itu mentalnya sudah apa? Ya sudah melemah. Itu juga strategi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Di saat beliau dan Abu Bakar berada di goa. Di sini anak-anaknya Abu Bakar punya peran yang luar biasa. Anak-anaknya Abu Bakar punya peran luar biasa. Di siang hari anaknya Abu Bakar pura-pura menggembala kambing di sekitar apa namanya goa ini sambil mengantarkan apa? Bekal. Demikian pula Asma bin Abi Bakrin. Malam-malam itu mengantarkan bekal. Kalau jauh perempuan lagi. Ini juga jasa dari Asma bin Abi Bakrin. Setelah 3 hari, ya, kemudian mereka baru keluar dan penunjuk jalan, ya, yang bernama Abdul bin Uraikid pun datang kemudian mengantarkan Nabi. Sudah kita sebutkan bahwa Abdullah bin Uraiqit, dia seorang kafir, dia tidak tergiur dengan apa? Sayembara. Dia seorang ya penjualan yang profesional, yang dia hanya bekerja sesuai dengan profesinya. Dan justru orang seperti ini malah langgeng biasanya. Jadi orang-orang yang brutal itu biasanya gak lama hidupnya. Gak lama kesudah dia apa? Dan hancur usahanya. Masyarul Hibba rahimahumullah. Dan waktu itu ketika keduanya berada di gua, dan gua itu banyak lubang-lubangnya, ternyata kaum musyrikin pun sudah sampai di situ. Dan mereka menyebar ke seluruh penjuru mencari di mana sekiranya bisa ditemukan Muhammad. Mereka sudah sampai di atas gua, kaki-kaki mereka terlihat oleh Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka lihat saja dari lubang gua ini melihat ke kita, habis kita. Maka Rasul menghibur Abu Bakar dengan mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dalam kondisi ya, musyrikin itu hanya berjarak berapa senti dari ya Nabi dan Abu Bakar, ternyata Allah jadikan mereka tidak melihat. Ini adalah karomah tentunya, kemuliaan, mukjizat. Ini Abu Bakar menemani Nabi bukan hanya di saat-saat senang saja, di saat-saat seperti ini. Dan yang namanya teman yang sejati itu bukan ya teman kita di saat kita ya sehat, di saat kita ada, namun di saat dia kita susah, di saat kita genting, kemudian dia menjauh dari kita. Ini bukan teman. Yang teman yang sejati adalah teman yang siap menemani kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Kondisi senang, kondisi susah, bahkan kondisi-kondisi terancam nyawanya, seorang teman akan setia dengan apa temannya. Bahkan yang ada dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka siap berkorban ya untuk Nabi. Ini sangat berbeda dengan kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika mereka disuruh berperang melawan musuh yang dengannya Allah akan memberikan kemenangan, dengan lancangnya mereka mengatakan idhab anta wa rabbak, idhab anta wa rabbuk, faqadila inna hahuna qa'idu. Wahai Musa, pergilah kamu dan rabbmu perangi musuh, kami di sini duduk ya santai-santai. Ya ada satu umat menjadikan Nabi sebagai tumbalnya kecuali mereka. Adapun para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka adalah orang yang siap berkorban untuk Nabi. Bahkan ya mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahri duna nahrika. Ya nahri duna nahrika. Ya, leher saya menjadi jaminan. Artinya jangan sampai musuh ya mencelakakan kamu. Ya, langkah dulu bangkai saya. Intinya seperti itu. Di para sahabat ridwanullah alaihi. Ini salah satu dari sekian banyak pengorbanan Abu Bakar. Ya, bukan dengan hartanya saja, bukan dengan ya waktunya, bahkan dengan nyawanya. Ya. Tentunya dengan jasa yang besar seperti ini, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai Abu Bakar, untuk mendoakan kebaikan untuknya. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka justru mengkafirkan Abu Bakar. Mereka punya doa khusus. Laknatan untuk Abu Bakar dan Umar. Orang yang Allah puji ternyata dibenci oleh mereka. Orang yang punya jasa yang besar dan perjuangan yang ya luar biasa, terutama di awal-awal Islam, ternyata mendapatkan ya balasan yang keji seperti ini dari orang-orang Syiah itu. Ya mungkin ini adalah salah satu kebaikan yang Allah kirim untuk Abu Bakar. Bahwa orang yang disakiti ya dengan cara zalim, maka justru orang yang disakiti tadi ya sedang menumpuk pundi-pundi pahala. Orang yang menyakiti justru ya sedang mengirimkan ya pahala untuk orang yang ya disakitinya. Nah. Wa syahidal masyahid kulliha ma'an Nabi alaihi salatu wasalam. Atau wa syahidal masyahid kullaha ma'an Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Abu Bakar mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada satu peperangan pun yang Nabi memimpin peperangan padanya, kemudian Abu Bakar absen. Tidak ada. Semua peperangan yang dipimpin oleh Nabi, Abu Bakar ada di situ. Tadi sudah kita katakan, teman yang sejati itu bukan teman di saat kita lapang, di saat kita senang. Di saat susah, kemudian menjauh. Ini bukan teman sejati. Abu Bakar bukan seperti itu. Dalam situasi apapun, dan dalam kondisi genting seperti perang pun, ya, bukan hanya ikut di rombongan kemudian di belakang, ikut di samping Nabi. Well, dia tahu bahwa Nabi itu target pembunuhan. Bagaimana senjata-senjata lawan tentu akan terarah, ya, bagaimana untuk membunuh Nabi. Maka orang yang sekitar Nabi pun juga menjadi target apa? Ya, dari senjata-senjata tadi. Jadi bukan kemudian ikut perang dengan Nabi, kemudian bakar di pojok, di belakang, atau tidak, dekat dengan Nabi. Dan Anda tahu bahwa musuh-musuh itu akan mengarahkan senjatanya untuk membunuh Nabi. Sehingga orang sekitar Nabi pun, ya, juga menjadi target, ya, pembunuhan dari kaum musyrikin. Bakara yutajir bisyab. Dan adalah Abu Bakar dahulu seorang pedagang kain. Ya, umumnya orang-orang muhajirin adalah para pedagang. Dan umumnya orang-orang ansor, ya, adalah para pekebun, para, ya, petani. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka punya pekerjaan yang, ya, berbeda-beda. Namun mereka punya tujuan yang sama. Memajukan Islam, membela Islam, dan mengamalkan Islam. Demikian pula para ulama setelah mereka, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Mereka punya usaha. Hingga dengan usaha ini, mereka bisa mencukupi kebutuhannya. Tidak menjual air mukanya untuk meminta-minta. Sehingga tidak elok bagi seorang muslim, bagi seorang penimba ilmu, apalagi seorang ya alim kemudian dia ya mengandalkan pemberian orang. Sebisa mungkin dia punya usaha kecil-kecilan. Yang dengannya dia bisa menutup kebutuhannya. Kita coba kalau membaca sejarah para ulama. Ada dari mereka yang dijuluki Al-Khabbaz. Ya, tukang jual apa? Pembuat apa roti misalnya. Al-Hadda, tukang sol sepatu. Ya. Al-Bazzar, tukang jual bibit. Al-Bazzar, ya, tukang menjual apa? Kain. Di para ulama. Al-Hannab, ya, tukang apa namanya, penjual minyak wangi. Wa ila akhirih, di mana mereka ini punya usaha yang dengannya, ya, mereka tercukupi kebutuhannya. Dan tidak tergantung kepada pemberian manusia. Abu Bakar As-Siddiq dahulu, dia seorang pedagang kain. Wa balagha ra'su malihi hina aslama 40 alf dirham. Ketika dia masuk Islam, modalnya itu mencapai 40 ribu dirham. 40 ribu dirham. Tentu uang yang, tentunya uang yang sangat banyak. Harta yang sangat banyak. Anfaqaha ala masalih da'wal islamiyah. Yang dia infakkan harta itu untuk kemaslahatan dakwah islamiyah. Ini baru harta yang diberkahi. Padahal umat Islam itu banyak yang kaya. Mereka masih memikirkan dirinya, memikirkan ya keluarganya, belum memikirkan apa? Ya dakwah ini. Maka dengan kita tampilkan sejarah para sahabat radhiyallahu alaihim dengan harapan umat ini akan ya mereka terdorong untuk mengikuti mereka. Jangankan ya berkorban dengan nyawa, ya dengan tenaga. Dengan harta saja masih berat. Padahal Abu Bakar bukan hanya harta saja. Ya, ya harta, ya tenaga, ya nyawa, dan semua pikiran untuk Islam. Semuanya untuk Islam. Dan ini tentu hartanya diberkahi. Harta seorang itu adalah harta yang sudah dipakai untuk kebaikan. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Siapa dari kalian yang harta ahli warisnya lebih disukai ketimbang hartanya sendiri? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma minna illa wa malu ahabu ilaihi min mali warisihi. Tidak ada dari kita kecuali hartanya lebih disukai daripada harta ahli warisnya. Kata Rasul, tidak ada dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih disenangi dari hartanya sendiri. Kemudian Nabi menyebutkan harta seorang itu yang kayak apa. Rasul mengatakan, maluka ma qaddamta wa ma akharta fali warasatika. Hartamu yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kamu suguhkan, sudah kamu belanjakan untuk kebaikan, itu harta kamu. Sedangkan harta yang kamu masih simpan, itu bukan harta, itu harta ahli warismu. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta sudah kita pakai untuk kebaikan. Ini harta kita, simpanan kita. Kalau harta masih tersimpan, itu bukan harta kita. Kalau kita mati, itu haknya apa? Ahli waris. Ya, kalau ahli warisnya orang yang baik. Kalau ahli warisnya orang yang jelek, kita yang capek-capek cari duit, ya kemudian mereka ya yang rayahan dan gunakan untuk kemaksiatan. Ya kan? Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kita suguhkan untuk pos-pos kebaikan. Wa khosatan fi itqi riqabil mustad'afin al-ariqam dan muslimin. Terkhusus untuk memerdekakan orang-orang yang lemah, para budak saya dari kaum muslimin. Ini luar biasa. Ya. Jadi yang masuk Islam ini dari semua kalangan. Yang budaknya ada, yang bangsawannya ada, ya. Yang kaya rayanya ada, yang miskinnya ada. Lengkap yang masuk dakwah ini semua kalangan. Ya. Bukan hanya khusus orang-orang kaya. Ya. Atau ini kajian khusus untuk orang-orang kaya. Karena apa? Untuk bisa ikut kajian saja harus bayar misalnya 1 juta, ya. Aku apa namanya, akomodasinya ya mahal. Adapun dakwah salafiyah ya semua apa namanya kalangan bisa, ya, untuk apa, mengikuti dakwah salafiyah, mau yang kaya mau yang miskin, ya, bisa. Waktu itu Abu Bakar ditegur oleh ayahnya, oleh Abu Quhafah. Nak, harta kamu sebanyak itu, kamu gunakan hanya untuk memerdekakan orang-orang lemah. Artinya, ya, ayahnya waktu itu masih kafir. Ya, dia tidak memandang ya, harta itu kan dikembangkan supaya apa namanya, untuk bisnisnya semakin apa? Ya, semakin besar. Nah, kok digunakan untuk merdekakan orang-orang seperti itu. Ayahnya gak ngerti. Ya. Bahwa ini adalah cikal bakal umat Islam. Mereka meskipun lemah fisiknya, lemah status di masyarakat, mereka adalah orang yang kuat di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Diberikan oleh bakal. Ya. Mereka adalah cikal bakal umat Islam. Ya. Kalau budak saja yang itu diatur oleh Tuhannya, dia masuk Islam padahal dia di bawah ya siksaan dari Tuhannya. Tentu ini jadi pelajaran bagi orang yang merdeka. Para budak saya yang waktunya banyak untuk Tuhannya, dan waktu itu kalau mereka masuk Islam bukan semulus yang dibayangkan. Bukan hanya semuan, bahkan sampai teror fisik. Ada yang diseret di padang pasir di saat terik yang menyengat, kemudian diletakkan batu di atas ya punggungnya, di atas dadanya. Orang-orang seperti ini dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sehingga betul-betul harta Abu Bakar ini sangat bermanfaat untuk dakwah. Bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Subhanallah, orang yang seperti ini tidak berkurang hartanya. Karena janji dari Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Wa kana Nabi alaihi salatu wasalam, dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam, yaqdi fi mali Abi Bakrin kama yaqdi ar-rajul fi mali nafsihi. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam mempergunakan harta Abu Bakar seperti kayak seorang menggunakan hartanya sendiri. Jangan digambarkan oleh Nabi itu meminta-minta atau naik maksa, tidak. Abu Bakar mempersilahkan. Dan maksud di sini bukan berarti, oh berarti Nabi ya bersenang-senang ya dengan harta Abu Bakar. Bukan, untuk dakwah. Bukan gaman itu bersenang-senang, makan-makan yang enak. Bukan. Mempergunakan harta Abu Bakar yang memang sudah dipersilahkan untuk kemaslahatan dakwah. Itu yang dimaksudkan. Waqad bayyana Nabi alaihi salatu wasalam mada ifadatul Islam min dhalik. Dan Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan sejauh mana Islam mengambil faedah dari harta Abu Bakar. Artinya harta Abu Bakar sangat bermanfaat untuk kemajuan Islam. Dan Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih kepada kebaikan orang. Rasul menyebutkan dan memuji ya sikap Abu Bakar ini. Rasul mengatakan, "Ma nafa'ani malun qab, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku ya sama sekali lebih daripada bermanfaatnya harta Abu Bakar. Padahal istri Nabi itu Khadijah juga orang yang kaya dan hartanya untuk Islam. Juga sama, digunakan untuk kebaikan Islam. Namun Abu Bakar ya sangat-sangat apa namanya bermanfaat sekali hartanya untuk dakwah ini. Nabi adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap kebaikan orang. Memang beliau mengatakan, la yashkurullah man la yashkurunas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada kebaikan orang. Kalian yang bertanya, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Jawabannya, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita membandingkan antara pemberian Allah dan pemberian makhluk, pemberian makhluk itu kan kadang-kadang, kala-kala. Adapun pemberian Allah kepada kita terus dan tidak ada hentinya. Kalau pemberian yang sifatnya kala-kala, kadang-kadang, yang sangat memungkinkan setiap kita diberi, kita membalas. Setiap kita diberi, kita membalas. Kalau ini saja kita tidak bisa membalasnya, apa mungkin kita bisa membalas pemberian yang sifatnya bertubi-tubi? Pemberian yang sifatnya kala-kala itu saja, kita gak bisa mengungkapkan rasa terima kasih dan syukurnya. Apa mungkin pemberian Allah yang itu terus-menerus kemudian kita bisa mensyukurinya? La yashkurullah man la yashkurunnas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Waqad basyarahu Rasul alaihi salatu wasallam bil jannah. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan Abu Bakar bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Dan ingat, orang yang diberi berita gembira dengan surga bukan berangkat dari kekosongan. Bukan Abu Bakar itu orang yang suka ngelamun kemudian langsung Nabi beri berita seperti itu, tidak. Abu Bakar punya setumpuk daripada kebaikan. Orang-orang seperti ini. Jadi bukan sembarangan orang diberi berita gembira dengan surga. Memang orang yang memiliki sekian banyak apa? Jasa, kebaikan, amalan. Bukan hanya ngalamun kemudian Abu Bakar diberi apa? Berita gembira dengan surga. Bukan. Wa taraka khakhata darihi musyri'atan alal masjid tuna baqiyatis sahabah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan pintu kecil dari rumah Abu Bakar ya mengarah ke masjid. Dan pintu-pintu sahabat lainnya disuruh ditutup kecuali Abu Bakar ya biar dibuka. Di sekitar masjid itu banyak rumah-rumah sahabat, pintu mereka mengarah ke masjid. Suruh ditutup kecuali pintunya ya, pintu apa? Rumahnya Abu Bakar. Itu disuruh dibuka. Ini berarti memiliki keistimewaan, prioritas tersendiri. Kalau bukan orang yang memiliki keutamaan, tidak akan mungkin diberi prioritas seperti ini oleh Nabi alaihi salatu wasalam. wa amarahu an ya'umma an-nas fi salati khilal maradihi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, mengimami salat di sela-sela beliau sakit. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal beliau sakit keras. Beliau adalah ya seorang rasul, seorang nabi diuji oleh Allah dengan sakit untuk ditinggikan derajatnya, ya bukan karena dosa yang beliau lakukan, nabi orang yang maksum, tapi Allah SWT dengan ini ingin mengangkat derajat rasulnya dan ingin menjadikan rasul sebagai contoh bagi umatnya dalam kesabaran. Beliau tidak bisa keluar ya imami manusia, kemudian beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika Rasul memerintahkan Abu Bakar menjadi imam, Aisyah putrinya Abu Bakar mengusulkan, ya Rasulullah, tolong jangan bapak saya, tolong yang lain saja, karena bapak saya kalau ngimami baca Quran khawatir suara tangisnya lebih keras dari apa? Tilawahnya. Bahkan itu kalau membaca Al-Quran betul-betul meresapi. Kalau membaca Al-Quran betul-betul meresapi sampai apa? Menangis, kadang suaranya apa? Sedikit mengeras. Aisyah khawatir, jangan-jangan nanti kalau ngimami beliau nangis, nanti malah suara tangis yang kedengaran, tilawahnya tidak terdengar. Nabi tetap ya menyuruh agar Abu Bakar menjadi imam. Di sini ada isyarat, ya, ada sinyal bahwa ketika Nabi berhalangan untuk memimpin umat, ketika Nabi nanti meninggal, maka Abu Bakarlah yang akan apa? Menggantikannya. Sebagaimana ketika beliau tidak bisa memimpin sholat, beliau memerintah Abu Bakar untuk imami, demikian pula di sini ada sinyal. Pak, nanti kalau Nabi meninggal, Abu Bakarlah yang akan memimpinnya. Demikian pula, dalam kondisi Nabi sibuk yang waktu itu beliau terlambat dari datang ke masjid karena waktu itu sedang mendamaikan ya, dua kelompok yang sedang berselisih. Sementara para sahabat sudah menunggu di masjid lama, Nabi tidak datang. Nabi tidak kunjung datang. Nabi masih menyelesaikan waktu itu pertikaian yang terjadi waktu itu. Bukan sibuk di rumah, ya pekerja rumah bukan, tapi ini sebuah apa namanya problem yang harus diselesaikan, harus segera diselesaikan. Sahabat Bilal mendatang Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mau enggak saya iqamat, kamu yang imami. Ini kita udah nunggu Nabi lama belum datang. Abu Bakar mengangguk karena sudah lama, kasihan juga para sahabat menunggu kan, dan gak ada kepastian di zaman itu, gak ada informasi ya kan, alat komunikasi yang ya dengannya untuk bisa ya mencari informasi dengan cepat. Ketika Abu Bakar maju untuk imami, Rasul datang. Abu Bakar tahu kalau Rasul datang, Abu Bakar akan mundur. Kata Nabi, maka anak, ya kamu tetap di tempat kamu tetap imami. Dan Rasul sholat di belakang Abu Bakar. Luar biasa. Rasul sholat di belakang Abu Bakar. Ini menunjukkan salah satu sekian banyak keutamaan Abu Bakar. Bakana maudhi'u masyuratin Nabi alaihi salatu wasallam. Dan adalah Abu Bakar orang yang biasa dimintai sarannya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bermusyawarah. Nabi terkadang mengusulkan suatu usulan gak diterima oleh sahabat. Tapi Nabi enggak sewot, Nabi enggak mutu. Contoh, ketika para khandak, Nabi bermusyawarah, bagaimana ini untuk ya membentengi kota Madinah dari serangan pasukan gabungan, pasukan koalisi. Sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan untuk apa? Dibuat parit. Dan disetujui. Ketika disetujuinya usulan ini bukan tanpa resiko. Tanah Madinah yang berbatu yang keras dengan alat galian sederhana. Padahal yang dimaksud di sini adalah parit yang lebar, yang dalam. Kenapa lebar? Supaya kuda-kuda musyrik tidak bisa melompat. Kenapa dalam? Ya, supaya kalau mereka turun untuk naik susah. Dan panjang. Ya. Diterima usulan Salman Al-Farisi. Ketika perang Uhud misalnya. Nabi ingin perang kota. Nabi ingin supaya pasukan musuh masuk ke gang-gang Madinah kemudian diserang melalui apa? Ya, gedung-gedung kota Madinah. Para sahabat yang absen dari perang Badar mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar saja. Kita temui mereka di tempat yang terbuka, kita perang terbuka. Terutama para sahabat yang absen dalam perang Badar ingin perang terbuka, bukan perang kota. Nabi kemudian menerima usulan mereka. Namun ketika sahabat itu dalam perjalanan, sebagian sahabat itu merasa enggak enak. Kita kayak memaksakan usulan kita, walaupun Nabi sudah ingin perang kota, ya kan? Kok kita kayak memaksakan apa? Usulan kita kepada Nabi. Tapi Nabi sudah mengiyakan. Wa qadarullah dalam perang Uhud ini kalah. Ketika hasil dari perang Uhud ini banyak dari sahabat terbunuh, ya. Rasul juga terluka dan kalah. Tapi tidak nyalah-nyalahkan sahabat. Sebuah ya keputusan yang diambil dengan musyawarah, maka baik dan tidaknya, menang dan kalahnya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Nabi punya usulan, ternyata tidak diterima. Kemudian sahabat mengusulkan, kemudian diterima, dan ya setelah di lapangan ternyata kalah. Nabi tidak nyalah-nyalahkan. Ini seorang pemimpin seperti ini. Seorang pemimpin harus berjiwa besar. Siap untuk ya menerima masukan dan siap untuk memberikan masukan. Ya. Siap untuk apa namanya? Ya. Menang atau siap untuk kalah. Memiliki jiwa yang besar. Abu Bakar termasuk salah seorang yang kadang dimintai saran. Salah satunya adalah ketika selesai perang Badar. Selesai perang Badar dan banyak dari kaum musyrikin yang tertawan. Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Ini bagaimana kita dengan para tawanan ini? Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau menurut saya penggali semuanya, bunuh semuanya. Para tawanan ini kita bunuh. Abu Bakar mengatakan, tidak. Kalau menurut saya, kita ini di awal-awal seperti ini butuh dana. Menurut saya, mereka harus menebus orang-orang ini. Kita ini butuh apa? Butuh dana besar kan? Awal-awal dakwah ya kan? Awal-awal mereka di Madinah kan butuh dana. Ternyata Abu Bakar, pendeta Abu Bakar disetujui. Akhirnya mereka ya menebus. Dengan tebusan tentu yang lumayan ya. Untuk apa namanya? Menambah pemasukan ya daulah Islamnya. Dan yang lainnya, intinya Abu Bakar adalah orang dekatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa dikatakan tidak ada di sana Nabi baik untuk mukim atau safar kecuali di sisinya ada Abu Bakar, ada Umar. Makanya dalam perang Uhud ya Abu Sufyan sesumbar ya suara yang keras dan dia melihat bahwa kondisi muslimin terjepit waktu itu. Abu Sufyan mengatakan di tengah-tengah berkesambungnya perang Uhud. Di mana Muhammad, di mana Abu Bakar, di mana Umar? Amma haula faqad matu. Adapun mereka sudah mati semua. Ucapan ini membuat mental muslimin ya terbelah menjadi dua. Ada semakin semangat berjuang, ada yang justru melemah. Yang semangat mengatakan, nah kalau mereka sudah terbunuh, untuk apa kita hidup? Ya, kalau mereka, pimpinan-pimpinan kita terbunuh, untuk apa kita hidup? Sebagian mereka lari ke Madinah. Dan sahabat yang lari pun dimaafkan oleh Allah, karena kondisinya waktu itu luar biasa. Sangat mencekam dan terjepit. Yang disebutkan oleh Abu Sufyan hanya tiga. Di mana Muhammad, di mana Abu Bakar, di mana Umar? Amma haula faqad matu. Adapun mereka semua sudah mati. Umar sudah gatal waktu itu, ingin menjawab, tapi Nabi menajam. Kemudian Abu Sufyan menambahkan, lana la'uzza, la'uzza lakum. Mereka sudah mati, kami menang karena kami memiliki Tuhan Uzza, kalian tidak punya Tuhan Uzza. Disinilah Nabi mengizinkan Umar untuk menjawab. Kadzabta, dusta kamu. Dan mereka ngerti ini suara Umar. Ya, Allahu maulana la maula lakum. Allah adalah pendukung, penolong kami, ya. Bukan penolong kalian. Kata Ibnu Qayyim yang disebutkan oleh Abu Sufyan, tiga orang saja. Rasul, Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka adalah pilar-pilar Islam. Adanya mereka tiga orang ini, Islam jaya. Artinya, tiga orang ini yaitu Rasul, Abu Bakar dan Umar adalah pilar-pilar Islam. Tonggak-tonggak yang kokoh berdiri di atasnya syarat Islam. Walaupun tidak menafikan jasa sahabat yang lainnya, tapi tiga orang ini pokok sudah. Rasul, Abu Bakar dan Umar. Waqa saharahu bi an tazawwaja alaihi salatu wassalam ibnatahu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menjalin hubungan kekeluargaan dengan Abu Bakar, di mana Rasul menikah dengan Aisyah, ya, dengan putri Abu Bakar yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu-satunya istri Nabi, ya, yang gadis, selebihnya adalah janda. Dan Nabi tidak menikah dengan Aisyah kecuali setelah meninggalnya Khadijah. Khadijah meninggal pada tahun 10 kenabian. Setelah itu Nabi menikah dengan Aisyah, waktu itu masih muda sekali, dan Nabi kemudian dukhulnya setelah hijrah ke Madinah. Dukhul pada Aisyah setelah hijrah ke Madinah. Waktu Aisyah menikah dengan Nabi itu masih ya muda sekali. Dia dan teman-temannya bermain itu kadang masih namanya anak muda ya kan. Masih muda sekali bermain-main. Ya, boneka-bonekaan ya kan. Nah. Kemudian Nabi dukhul pada Aisyah ketika ya sudah berhijrah di Madinah. Intinya bahwa Abu Bakar dari sisi kedekatan pada Nabi alaihi salatu wasalam, beliau Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Mertuanya Rasulullah. Namun meskipun Abu Bakar mertua Rasul, Abu Bakar sangat menghormat kepada Rasul. Karena beliau adalah Rasul. Dan ketika Abu Bakar ingin menyebut nama Nabi, Abu Bakar menyebut derajat yang disandang oleh Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, seperti Bani Israel memanggil Nabi Musa dengan namanya, ya Musa. Atau memanggil Isa dengan namanya, ya Isa. Ini diantara beberapa kisah tentang Islamnya Abu Bakar dan sebagian peperangan yang disaksikan atau diikuti oleh Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.